Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini Kamis 21 April 2016 hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardiansyah. Pemadaman listrik, warga Nagan demo PLN. Hari ini Pertamina gratiskan penukaran tabung gas di SPBU Kampung Mulia. Masyarakat Laweng keluhkan kualitas air PDAM. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan warga yang merupakan pelanggan listrik di Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Selasa malam berunjuk rasa ke kantor PLN Ranting Kuala yang berlokasi di Simpang Pet. Kedatangan warga menggunakan kendaraan bermotor itu memprotes pemadaman listrik di wilayah tersebut karena menurut warga pemadaman kali ini tidak diawali dengan pemberitahuan melalui media massa. Dari Melabo, Dedi Iskandar melaporkan. Para polisi yang mendapatkan laporan tentang unjuk rasa itu langsung melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi sempat memanas ketika warga yang datang berharap bisa bertemu dengan petugas PLN Ranting Kuala. Namun petugas tidak muncul sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan terkait pemadaman listrik tersebut. Setelah dimediasi oleh petugas kepolisian yang dipimpin Kapolsek Kuala, Ibtu Tri Andi Dharma, barulah masyarakat memaklumi penyebab pemadaman tersebut. Sementara itu, Humas PT PLN Persero Area Melabu, Rusidi Helmi, menginformasikan bahwa pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir di Nagan Raya disebabkan saat ini pihaknya sedang mengalami kekurangan daya listrik. Kondisi ini terjadi disebabkan sedang ada pemeliharaan pembangkit listrik tenaga uap Media Group yang berlokasi di kawasan Kuta Makmur. Sudarlun, dalam rangka memperingati Hari Kartini, hari ini PT Pertamina Persero memberikan penukaran tabung gratis dari tabung 12 kg ke tabung LPG Bright Gas. Lokasi promo akan dilakukan di SPBU Kampung Mulia, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Masita Rifani melaporkan. Marketing Branch Manager Pertamina Aceh, Gunawan Wibisono, mengatakan, bagi warga Banda Aceh yang ingin menukarkan tabung LPG 12 kg ke tabung Bright Gas, hari ini akan gratis. Warga cukup membayar pengisian ulang isinya saja. Gunawan mengatakan, adanya program ini adalah sebagai upaya Pertamina untuk menambah atau memperluas konsumen Pertamax Series dan LPG Bright Gas. Menurut Gunawan, dengan penggunaan dua produk Pertamina ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih banyak, yaitu memiliki dua katup pengaman yang membuat penggunaan LPG lebih efisien dan aman. Sudarlun, masyarakat Gampung Sukajaya PD mengeluhkan kondisi air bersih berwarna kuning dan keruh yang disuplai PDAM Lawung PD. Kondisi air yang diklaim tidak melalui proses penyulingan dan tidak layak dikonsumsi tersebut telah menimbulkan keluhan gatal-gatal pada kulit. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Hal itu diungkapkan oleh Jul, seorang warga Gampung Sakajaya yang datang bersama sejumlah warga lainnya ke kantor harian Serambi Indonesia di Tanjung Permai, Manyang Pagar Air, Aceh Besar, Selasa lalu. Ia mengatakan, selain kondisi air yang keruh dan berwarna kuning, warga juga mempersoalkan kondisi air dari PDAM itu yang hidup mati, karena hanya lancar pukul 10 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, selebihnya pada malam hari tidak memperoleh air. Kepala PDAM Laweng, Rauf, mengatakan, tidak normalnya suplai air PDAM ke pelanggan karena ada pemasangan kawat bronjong untuk pengamanan tebing Krungkale di dekat WTP. Pemasangan kawat bronjong itu menggunakan alat berat, akibatnya suplai air terhadap pelanggan terhenti 1 hingga 2 jam saja. Rauf juga mengatakan, musibah banjir bandang yang terjadi beberapa bulan lalu menyebabkan air sungai masih berlumpur yang belum sempat dibersihkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil Marwan Majid kemarin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ditemukan tewas di dalam mobil Suzuki R3 BL644LF di pinggir jalan Banda Aceh Melabu, Gampung Mon Ikun, Lokna. Korban diduga mengalami serangan jantung sehingga nyawanya tidak tertolong. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Reskrim AKP Mahfud mengatakan, Marwan Majid merupakan pensiunan PU Pengairan Aceh Singkil dan telah menetap tinggal di Kompleks PU Ajun nomor 66. Informasi terakhir yang diterima pihaknya, almarhum merupakan mantan Kepala Bapedal Pertamanan dan Kebersihan Aceh Singkil tahun 2010. Mantan Kapolsek Darul Imarah ini menjelaskan, dugaan sementara korban meninggal karena sakit jantung. Pengakuan itu diungkapkan Mahfud terlontar dari anak korban Wahyu Kurniawan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Loksmawe kemarin memintai keterangan 3 petugas unit transfusi darah PMI Aceh Utara dalam perkara dugaan salah transfusi darah terhadap seorang pasien Rumah Sakit Arun bernama Badriah. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim AKP Yasir SE menyebutkan, ketiga petugas UTD PMI itu dimintai keterangan sebagai saksi. Ia menambahkan, setelah pemeriksaan saksi-saksi, penyidik unit tindak pidana tertentu, Satreskrim Polres Loksmawe, kini sedang mengagendakan pemeriksaan dua lagi saksi ahli, yaitu dari Dinas Kesehatan Loksmawe dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sedangkan untuk saksi ahli PPNI, suratnya akan segera dikirimkan ke pengurus PPNI Loksmawe. Hingga saat ini polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yaitu seorang perawat Rumah Sakit Arun dan seorang petugas UTD PMI Aceh Utara. Sudarlun, tak kurang dari 330 juta orang atau seperempat dari total penduduk terkena dampak kekeringan di India, kata para pejabat pemerintah setempat. Pemerintah mengatakan angka warga yang terkena dampak kekeringan bisa lebih tinggi karena beberapa negara bagian belum memasukkan data terbaru tentang kelangkaan air. BBC Indonesia melansir. Dalam dokumen yang dimasukkan ke Mahkamah Agung, pemerintah India mengatakan mencairkan dana darurat untuk membantu kawasan-kawasan yang paling parah terkena dampak kekeringan. Di negara bagian Maharashtra yang mengalami kelangkaan air, pemerintah memasok air minum dengan menggunakan kereta api, sementara pertandingan kriket cabang olahraga yang sangat populer di India dilarang. Beberapa bagian India mengalami musim kering tahunan yang biasanya terjadi sebelum musim hujan, namun kali ini kondisi diperparah dengan rendahnya persediaan air. Sudarlun, hujan deras yang melanda kawasan Ion Mall, Jalan Raya BSD Utama Kabupaten Tangerang membuat pintu kaca di salah satu lobi samping mal tersebut hancur kemarin. Akibat peristiwa ini, 12 orang luka ringan. Ke-12 orang ini adalah pengunjung dan pegawai Ion Mall. Kompas.com melansir. Marketing and Strategy Manager Ion Mall Weni Wang mengatakan kejadian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kondisinya sedang badai di luar, hujan dari siang. Saat insiden tersebut berlangsung, ada petugas keamanan, customer service, dan beberapa pengunjung di dekat pintu kaca yang pecah. Mereka yang berada di sekitar sana mengalami luka akibat pecahan kaca pintu tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Secara terpisah, Kapolsek Pagedangan Komisaris Endang menuturkan, sementara ini baru ada 12 orang yang menjadi korban insiden Ion Mall. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 21 April 2016.